Dan alhamdulillah, seperti biasa pada malam ini kita teruskan membaca kisah-kisah yang penuh tauladan, penuh pengajaran bagi siapa yang ingin mengambil pengajaran dan peringatan. Dan satu lagi kisah daripada kisah-kisah Anbiya alaihimussalam, yang mana kita telah sampai pada paruh jalan kisah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam dikisahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Karim, beliau telah datang bertemu Fir'aun dan telah dicabar oleh Fir'aun untuk bertarung sihir, dan bagaimana akhirnya Nabi Musa alaihissalam menang di dalam pertarungan tersebut, tinggalkan tukang-tukang sihir yang pada mulanya percaya bahawa mereka lah yang akan menang, mereka lah yang lebih handal. Tiba-tiba mereka melihat akan mukjizat Nabi Musa AS, lalu mereka yakin bahawa ini bukan sihir seperti sihir-sihir mereka, tapi ini adalah satu mukjizat kebenaran, tanda daripada Allah SWT yang diberikan kepada seorang Nabi. Maka mereka pun sujud kepada Nabi, kepada Tuhan, kepada Tuhan Musa dan Harun. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bertaubat daripada dosa-dosa mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala pun menerima taubat mereka. Dan kita juga telah membaca bahawa Fir'aun telah menghajar mereka, zahirnya Fir'aun telah menghajar mereka, Fir'aun telah mensalib mereka dan telah memotong tangannya, tangan-tangan mereka dan kaki mereka secara bersilang, tangan kanan dan kiri. Namun itu semuanya tidak menghalang mereka daripada menerima kebenaran bila telah jelas kebenaran itu. Kemudian kita sampai kepada ke surat 103 nombor 12. Kata berkati Rahmat Ta'ala, upaya Fir'aun memerintahkan para pembesar sekti untuk menyakiti Musa AS dan Bani Israel. Setelah peristiwa besar terjadi, iaitu kalahnya orang sekti serta masuknya para tukang sihir itu ke dalam agama Islam dan dukungan yang mereka berikan kepada Musa AS, maka hal itu sama sekali tidak menambah Fir'aun dan para pengikutnya, melainkan kekufuran, keingkaran dan semakin jauh dari kebenaran. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman setelah dia mengkisahkan kisah yang disampaikan sebelumnya. Fa'udzubillahi syaitanirrajim. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فيستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. Maksudnya, para pembesar dari kaum Fir'aun berkata, yakni kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerosakan di negeri ini dan meninggalkanmu serta ilah-ilahmu? Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka. Maksud Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusatakannya kepada siapa saja yang dikehendakinya dari hamba-hamba, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami dan sesudah engkau datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi. Maka Allah akan melihat bagaimana perbuatan. Allah Ta'ala menceritakan tentang para pembesar dari kaum Fir'aun. Mereka itu adalah para pejabat dan orang-orang yang mempunyai kedudukan dalam pemerintahannya. Mereka menyarankan raja mereka, Fir'aun, agar menyiksa Nabi Musa AS dan merubah keimanan dengan kekafiran, penolakan dan penyiksaan. Jadi saranan daripada pembesar raja, jadi pembesar Fir'aun, apakah kau nak biarkan Musa dan kaumnya, tinggalkan engkau ini begitu saja? Dan kita tahu bahawa Fir'aun sebenarnya dah kalah, tukang sihirnya telah kalah, telah beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS kepada Allah SWT. Ini kita mesti ingat, dia bukan pasal beriman kepada Musa, menjadikan Musa Tuhan ke tidak, tapi beriman kepada apa yang dibawa oleh Musa AS. Mesejnya sama dengan mesej Nabi-Nabi sebelum beliau, iaitu La ilaha illallah, Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah SWT sahaja. Jadi bukan Fir'aun dan sebagainya. Bukan kau nak biarkan itu semuanya dan juga Tuhan-Tuhan kau. Jadi kita dapati bahawa Fir'aun ada Tuhan-Tuhan dia, dia ada patung-patung dia ataupun yang disembah selain daripada Allah SWT. Jadi Fir'aun menjawab, aku akan bunuh anak-anak lelaki mereka, aku akan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Jadi dia tak akan biarkan Nabi Musa, macam itu saja. Dan orang-orang yang beriman dengan Nabi Musa AS ditakjakan macam itu, ditakjakan azab mereka. Jadi dengan itu kita lihat bahawa itu mereka berkata, atadaru Musa wa qawmahu yufsidu liyufsidu fil ard wa yadaraka wa alihatak, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini, yakni Mesir, dan meninggalkanmu serta ilah-ilahmu. Jadi dia tuduh Nabi Musa AS dan kaumnya bila beriman kepada Allah SWT tak ikut Fir'aun buat rusak. Ini biasa, orang yang beriman, orang yang nak buat kebaikan, islah, dituduh sebagai perusak. Terbalik, wa yadaraka wa alihatak, dan meninggalkan engkau serta ilah-ilahmu. Tak boleh. Yang mereka maksudkan adalah bau dakwah yang diserukan oleh Nabi Musa AS untuk beribadat kepada Allah Ta'ala semata dan tidak menyekutukannya. Melarang beribadat kepada ilah selain dia merupakan sesuatu yang akan merosak keyakinan bangsa Kipri. Semoga Allah melaknat mereka. Bagian ulama membaca waya daraka wa alihatak, yakni apa yang menjadi sesembahanmu. Alihatak, dan bacaan itu mencakup dua hal. Pertama, berani meninggalkan agamamu, dan bacaan ini diperkuat oleh bacaan yang lain. Di mana alihatak ini adalah agama. Kedua, berarti tidak mau menyembahmu. Dan demikian itu kerana Fir'aun mengaku dirinya sebagai ilah. Semoga Allah melaknatnya. Qala sanuqatilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Maksudnya agar tidak banyak perlawanan dari mereka. Wa inna fawqahum qahirun. Dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka. Jadi anak perempuan dia tak bunuh, dan orang dewasa perempuan dia tak bunuh. Dia bunuh hanya anak lelaki. Jadi mereka dilihat mereka di lemah. Ini peristiwa pembunuhan anak lelaki. Ha, itu dia. Itu yang kita bincang awal-awal lagi. Bila tu berlakunya pembunuhan anak-anak lelaki tu? Adakah sebelum Nabi Musa AS jadi Nabi, yang waktu dia bayi dan sebagainya, ataupun selepas dia jadi Nabi? Kalau ikut ayat ni, nanti ada ayat lain saya kita dah bincangkan. Akhirnya selepas tu, lepas Nabi Musa AS jadi Nabi, dan ada kata dua kali, sebelum tu dan akan datang. Yang ini kita akan dapati apa komennya, apa pengaduan daripada kaum Bani Israel kepada Nabi Musa AS apabila disuruh sabar terhadap azab ini. Azab dia apa? Bunuh anak lelaki, biarkan anak perempuan, biarkan perempuan hidup. Wa inna fawqahum qahirun, kita, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka. yakni orang-orang yang menang. Qahir, orang yang menang, berkuasa. Qala Musa li qaumi ta'limu billahi wasbiru. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabar. Jadi kita dapati lafaz dia ista'inu billah wasbiru sama dengan perintah Allah SWT dalam surah Al-Baqarah lain, diperintahkan kepada para sahabat, kepada orang yang beriman umumnya, ista'inu billahi wasbiru. Jadi disuruh minta tolong kepada Allah SWT dan bersabar. Yakni kita, jika mereka bermaksud menyakiti dan membinasakan kalian, maka hendaklah kalian memohon bantuan kepada Rabb kalian dan bersabarlah atas apa yang menimpa kalian. Kita suruh lawan, kita suruh sabar dan doa banyak-banyak kepada Allah SWT. Ini satu apa ni, ujian yang berat terhadap Bani Israel. Innal arda lillah yuriduha min yasha'u min ibadih wal 'aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya bumi, yakni bumi ini kepunyaan Allah, dipusatakannya kepada siapa saja yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bumi Mesir, bumi apa pun, semuanya adalah kepunyaan Allah. Bukan kepunyaan raja itu, anak cucu dia, bukan. Sebenarnya adalah kepunyaan Allah SWT. Allah yang berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Yuri Tuhan menyasyaru min ibadi, daripada hamba-hamba. Jadi sebab itu, daripada ayat ini kita dapati yang jadikan orang tu raja adalah Allah SWT sebenarnya. Apa pun kita buat, dia boleh jadi raja 40 tahun, 50 tahun, sampai dia nak jatuh, dia nak turun sendiri, baru dia turun sendiri. Tak jatuh-jatuh. Dia ada macam apa tu, kita katakan tak, macam ada batu dekat kerusi dia, tak boleh jatuh dia. Dan ini kita katakan adalah salah satu daripada ketetapan Allah Subhanahu Taala. Kadang-kadang kita lihat kalau raja tu zalim, raja tu zalim, orang tak buat apa pun, cuba, dia lagi jahat. Dan kalau baik pun sama juga, boleh lama, kadang sekejap dan seterusnya. Sebab Allah SWT yang berikan kepada siapa yang dikehendaki daripada hamba-hamba ni. Tetapi wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang akhir tu, yang baik sebenarnya adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Itu khusus. Maksudnya, jadilah kalian orang-orang yang bertakwa sehingga kalian akan mendapatkan kesudahan yang baik. Bagaimana difirmankan Allah Taala berikut ini, وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أي قومه jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakkanlah kepadanya sahaja jika kamu benar-benar yang berserah diri muslimin. Lalu mereka berkata, kepada Allah kami bertawakkan. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari tipu daya orang-orang yang kafir. Jadi ini menerangkan ayat yang sebelumnya dalam surah, yang ini kan surah Yunus. Ini detail apa yang Nabi Musa ajarkan, beritahu pada kaumnya. Jadi suruh sabar, suruh minta tolong dengan Allah SWT. Ini disuruh apa? Suruh tawakal kepada Allah SWT. Kemudian ada doa lagi, jangan jadikan kami fitnah untuk orang-orang zalim. Yang ini bahan apa? Bahan cubaan, bahan diazab, disiksa oleh orang-orang zalim. Dan selamatkan kami dengan rahmatmu, wahai Allah, daripada kaum yang kafir. Inilah caranya nak minta kepada Allah SWT. Ta'inu billah. Baik. Qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Balik pada surah Al-A'raf tadi, dia tafsirkan. Kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami. Engkau siapa? Nabi Musa AS. Ya, ini sebelum engkau jadi Nabi, kami dah kena tindas. yakni sebelum kau keluar ya, apa ni, datang keluar daripada Mesir pergi Madian, datang balik kami dah kena teruk. Dan sesudah kau datang, wa min ba'di ma jitana, dan kau datang kita kena lagi. Ha, tu dia. Sebelum ni dah kena, lepas tu kau datang bawa dakwah ni, kan kita dah susah pula dengan dakwah kau. Sekarang kita kena lagi. Itu pengaduan daripada Bani Israel. Jadi maksudnya anak laki-laki sudah dibunuhi sebelum kedatanganmu Musa dan sesudah kedatanganmu. Jadi ini tadi soalan tadi kan. Ini dalil bahawa dua kali apa ni perlakuan apa ni pembunuhan anak-anak laki-laki tu. Jadi kata Musa alaihissalam apa? Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun. Dan menjawab, mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi, yakni buminya. Maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu. Jadi Musa Azalam menjawab, inilah kamu dah kena azab sebelum tu, sekarang pun kena azab lagi. Baik, mudah-mudahan Allah SWT kali ini, kalau kamu sabar, apa dia? Mudah-mudahan Allah binasakan kali ini musuhmu dan gantikan dengan kamu sebagai khalifah di bumi. Nya tu maknanya balik kat bumi Mesir tu. Wa yastakhlifakum fil ardh wa yanzura kayfa ta'malun. Kemudian Allah akan lihatlah bagaimana kamu laksanakan, bagaimana keberbuatan kamu. Kamu lepas tu sombong, kamu lupa diri dengan dunia dan apa ni, dengan kekuasaan, ataupun kamu jadi hamba Allah SWT yang laksanakan, tegakkan agama Allah SWT. Jadi itulah jawapan yang Musa AS kasih mereka harapan. Dan dalam surah Mukmin ayat 23 dan 24, Allah Ta'ala berfirman, walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa amana wa qaruna faqalu sahirun kazzab. Dan sesungguhnya kami telah utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman dan Qarun. Maka mereka berkata, dia adalah seorang ahli sihir yang berdusta. Fir'aun adalah seorang raja, Haman adalah seorang menteri, dan Qarun adalah seorang daripada Bani Israel. Ini daripada kaum Nabi Musa AS, orang Yahudi yang merupakan kaum Musa, tetapi dia termasuk pemeluk agama Fir'aun. Itu dia. Patutnya ni orang Bani Israel ni cucu cicit apa ni, keturunan Nabi-Nabi ya? Dan kaum yang ada Nabi cuma kaum Bani Israel je, lain tak ada. Patutnya dia sembah Allah SWT, tauhidkan Allah SWT. Jadi dalam bumi ni, ketika itu, kat dalam dunia ni, kaum yang sembah Allah SWT cuma Bani Israel je, Nabi-Nabi daripada mereka. Jadi mereka adalah umat yang terbaik. Allah SWT telah pilih mereka, lebihkan mereka alal alamin, semua umat-umat lain. Jadi mereka memang waktu tu memang best lah, umat yang terbaik, pasal mereka beriman kepada Allah SWT. Tapi sekarang ni, adakah mereka umat yang terbaik? Tidak. Umat terbaik sekarang siapa? Tidak. Contoh khairah umat, kamu khairah beriman adalah baik dari umat. Sebab kamu beriman untuk mengingat Allah. Baik. Jadi baik atau tak baik sesuatu kaum itu adalah iman mereka kepada Allah SWT, beramal ma'ruf dan munkar. Baik, jadi Qarun ini daripada Bani Israel, tapi dia murtad ataupun dia tidak beriman, bahkan dia termasuk pemeluk agama Fir'aun, sekaligus merupakan salah seorang pembesarnya. Baik, Qarun mempunyai harta kekayaan yang sangat melimpah, bagaimana yang akan kami ceritakan dalam kisah tersendiri nanti insya-Allah taala. Baik, kalau mak, jadi terus ini pasal nak masuk satu benda lain yang ada kaitan dengan ayat-ayat surah Al-A'raf tadi tentang dakwah Nabi Musa AS, dia masuk surah Mukmin pula. Jadi sambung ni, falamma ja'ahum bil haqqi min 'indina qalu qutlu wa bana alladhina amanu ma'ahu wastahyu rita'ahum wa ma kaydul kafirina illa fi dhalal. Maka ketika Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, siapa mereka ni? Fir'aun, Haman, Qarun. Bunuhlah anak-anak orang yang beriman bersama dengannya, dan biarkanlah hidup wanita-wanita mereka. Dan tipu daya orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah sia-sia belaka. Jadi akhirnya bila dibunuhnya anak-anak ni, bila perintah bunuh ni, lepas Nabi Musa sampai je, ini jadi Nabi pergi dakwah kepada Fir'aun ni semuanya. Jadi sebelum tu akhirnya belum ada lagi pembunuhan. Itu dalil jadi pendapat seperti itu. Dan pembunuhan kata Imam Kathir, anak laki-laki itu terjadi setelah pengutusan Musa alaihissalam. Pembunuhan itu sebagai upaya menghinakan dan merendahkan serta memperkecil masyarakat Bani Israel agar tidak menjadi penghalang bagi mereka. Sekaligus mengangkat darajat orang-orang Sipti, dan orang-orang Sipti sendiri selalu berusaha menjauhi mereka. Namun semuanya itu tidak berarti dan tidak pula mendatangkan manfaat sama sekali, serta tidak pula menolak takdir yang terletakkan oleh Zat yang jika hendak menciptakan sesuatu hanya mengucapkan pun maka jadilah sesuatu itu. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. Dan Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, biarkanlah aku membunuh Musa, dan hendaklah dia memohon kepada Rabbnya, kerana sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di muka bumi. Jadi rupa-rupanya Nabi Musa AS ini bukan dilepaskan gitu saja, ada ancaman nak bunuh Nabi Musa AS, nak ananya dia. Jadi bukannya dia sentiasa kita katakan Fir'aun takut dengan dia dan seterusnya. Tidak, ada cubaan nak bunuh Nabi Musa AS. Teruskan. Oleh kerana itu orang-orang mengatakan dengan nada cacian, Fir'aun menjadi seorang pemberi peringatan, dan ini adalah bagian dari peringatannya. Menurut pengakuannya, Fir'aun khawatir Musa AS akan menyesatkan orang-orang. Jadi dia takut. Ini apa maksudnya peringatan ni? Kita tahu kan orang yang berdakwah tu dia selalu buat dua perkara. Satu, dia berikan berita baik. Kau buat gini baik gini, kau akan dapat ganjaran gini-gini. Ataupun dia kata beri dia beri peringatan, dia beri ancaman, jangan buat gini, ingat azab Allah SWT. Itulah pendakwah. Jadi Fir'aun kat sini dia ambil fungsinya apa? Pendakwah. Macam seolah-olah pendakwah, yang ini dia nak kebaikan untuk kaumnya. Jangan ikut Musa AS. Sebab apa? Aku takut nanti Musa AS akan apa ni, akan tukar agamamu dan akan timbulkan buat kerusakan kat muka bumi ni. Jadi dia macam orang yang baik, orang yang baik. Itu kalau dengan nada cacian lah, dengan nada cacian. Fir'aun ni pun satu nazir juga, orang yang memberi peringatan. Dan inilah bagian dari peringatannya. Peringatan tak bagus ni, batil. Jadi menurut pengakuannya, Fir'aun khawatir Musa AS akan menyesatkan orang-orang. Jadi ini sebenarnya adalah taktik. Biasanya lah orang-orang yang bila dah berhadapan, dah dibawakan oleh apa ni, grup lain atau orang lain akan kebenaran, dan dia tak boleh tolak lagi, dia attack pula apa tu, dia buatlah macam story ataupun satu tuhma bahawa orang ni akan buat kerusakan gini. Kalau kamu ikut macam ini, nanti kita punya negeri akan huru-hara. Nanti tak ada harmoninya, nanti tak ada itu, tak ada ini, dan seterusnya. Kita mesti jaga kita punya apa yang kita buat sekarang ni. Jadi itu semuanya adalah khilaf ataupun betul-betul untuk menolak kebenaran yang datang. Dia tak bawa hujah yang logik, tapi dia buat cerita yang tak datang sebenarnya, tak datang. Mana boleh Islam tu buat jadi rosak? Kalau orang pergi semayang boleh jadi rosak. Kalau orang ikut sunnah boleh jadi rosak. Orang belajar agama boleh jadi rosak. Boleh jadi tak aman dan sebagainya. Boleh jadi apa ni, benci-membenci. Boleh jadi gaduh-bergaduh. Takkan tak macam itu. Itu semua apa? Ditakut-takutkan dengan bayang-bayang. Inilah Fir'aun. Ini cara Fir'aun. Baik. Faqala Musa inni utu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabbmu dari tiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari hisab. Ya, ini perhitungan. Maksud dari ayat terakhir di atas, aku yang Musa berlindung kepada Allah Ta'ala dan mencari rasa aman dari kebenisan dan kekejaman Fir'aun terhadap diriku. Jadi jawab Musa ni adalah jawapan orang yang apa? Yang berani ke takut? Berani. Dia kata, oh, kau nak bunuh aku, kau nak kata biarkan aku seru pada Tuhan aku, ah, aku minta kepada Tuhan aku, aku berlindung kepada Tuhan aku. Kalau ada berlindung kepada Tuhan aku, memang tak ada siapa yang boleh apa-apa dengan aku. Sebab dia adalah Tuhan sekalian alam. Aku berlindung kepada Rabbku dan Rabbmu, wahai Fir'aun, eh? Bukan dengan engkau. Berlindung aku, berlindung aku, berlindung dengan Tuhan kau. Sama lah, Tuhan aku dia. Ini Allah SWT dari tiap orang yang menyombongkan diri dan yang tidak beriman kepada hari hisab. Dan yang betul sekali masuk dalam sifat-sifat ini adalah Fir'aun, Rasulullah alaih. Dia sombong. Sebab tu dia nak bunuh orang, sebab tu dia nak tunak hak. Dan juga kedua, dia tidak beriman kepada hari hisab. Dia umil hisab. Sebenarnya orang yang tak beriman pada hari akhirat ini, kita katakan adalah orang-orang yang kekufurannya darajat yang paling teruk lah. Sebab orang tak beriman pada Rasul, orang tak beriman kepada apa ni, sebagai rukun-rukun iman. Tapi yang paling penting sekali dalam rukun iman adalah beriman kepada hari hari akhirat. Orang kalau terus ingkar hari akhirat ni, dia teruk sangat kekufuran ni. Itulah nasib tak baik Nabi Muhammad SAW. Dia kena berhadapan dengan kaum yang tak beriman kepada hari akhirat. Zaman sekarang ni orang mungkin beriman pada hari akhirat, kemudian tak nak beriman dengan Islam dan sebagainya. Yahudi, Nasrani pun beriman kepada hereafter, yaumul qiyamah. Tetapi orang Quraisy ni yang kakak, yang apa ni, di Mekah, mereka tak beriman terus dengan hari akhirat. Jadi macam mana tu nak kasih faham? Mereka ingatkan apa? Dunia ni sekali saja. Hayat tu nak dunia. Ini kehidupan kami di dunia. Kemudian kami hidup dan kami mati. Lepas tu dah tak ada lagi. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tak ada yang membinasakan kami melainkan dahar, mata je. Kita akan habis dan semua ni habis. Itu akidahnya orang-orang Quraisy. Pasal awak nak datang, awak nak ajak dia beriman pada hari akhirat, memang benda lain kita nak cakap pun susah. Pasal benda ni lebih penting daripada akidah-akidah lain tentang Allah SWT dan sebagainya. Hari akhirat kalau tak beriman, habis semua. Apa ni, tidak ada guna yang kita katakan keimanan kepada akidah-akidah lain. Yang ni ukur-ukur akidah lain. Sebab tu kita dalam Quran banyak menyebut tentang apa? Tentang beriman yang billahi wal yaumil akhir billahi wal yaumil akhir, dan diterima pada Allah dan hari akhirat. Sebab apa? Sebab Quraisy tidak beriman pada hari akhirat. Tapi selepas itu jarang kita jumpa orang yang tak beriman pada hari akhirat secara total, secara total. Jadi yang ini Fir'aun rupa-rupanya sama seperti mereka, dia pun tak beriman kepada hari hisab. Baik, maksud dari ayat terakhir di atas, baik, kita dah baca dah. Dan ucapan Musa mengkul lima takat dia dari setiap orang yang menyombongkan diri, iaitu orang yang sombong lagi ingkar, tidak takut kepada Allah dan tidak juga siksanya, kerana dia tidak meyakini adanya hari pembalasan dan perhitungan. Oleh kerana itu Allah Ta'ala berfirman, mengkul lima takat diri la yu'minu biyaumil hisab. Dari setiap orang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari hisab. Maknanya dia seolah-olah ayat yang tak beriman pada hari hisab tu adalah sebabnya dia sombong. Itu dia tafsiran yang cantik daripada ayat tu sendiri. Kenapa awak sombong? Kenapa awak bongkak? Kenapa tak beriman pada hari hisab? Kalau awak beriman pada hari hisab, awak tak akan sombong macam ni. Jadi itu sebabnya kalau kita lihat kadang-kadang orang masih lagi tak nak tanggalkan dirinya daripada dosa-dosa, daripada maksiat dan sebagainya. Bila orang ajak dia kepada kebaikan, dia tinggalkan dosa-dosanya, apa jadi pada dia? Dia jadi mutakabbir, dia jadi bongkak, dia jadi sombong. Nanti kalau kita periksa diagnose, kalau orang psikologi, kita tak payah belajar psikologi, Quran dah kita apa sebabnya, iaitu mereka tidak beriman kepada hari hisab. Kalau betul-betul beriman kepada hari hisab, tak kira siapa yang cakap tu pun, mereka akan terima kebenaran. Baik, kemudian yang berikutnya ke-13, pengikut Fir'aun yang beriman. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ وَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ. Maksudnya, jadi sekarang berkenaan dengan orang yang beriman daripada pengikut Fir'aun, bukan daripada Bani Israel. Terbalik, tadi ada sedikit sentuh tentang apa ni, orang daripada Bani Israel, orang daripada kaum Nabi Musa SAW, tapi tak beriman. Ini orang daripada geng Fir'aun boleh beriman. Nah, Allah nak tunjukkan bahawa hidayat ni lah di tangan Allah SWT. Environment memang memperanan, tapi kadang-kadang dengan kekuatan iman tu Allah berikan hidayah dan taufik, kan hendak dia tu dia boleh keluar daripada environment, dia boleh berbeza daripada environment. Baik. Jadi ayat tu kata dan seorang laki-laki yang beriman di antara para pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki kerana dia menyatakan Rabbku adalah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Rabbmu. Dan jika dia seorang pendusta, maka ia yang menanggung dosa-dosa. Dan jika dia seorang yang benar, niscaya sebahagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Musa berkata, hai kaumku, untukmu lah kerajaan pada hari ini dengan berkuasa di muka bumi ini. Siapa yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita? Fir'aun berkata, aku tidak mengemukakan kepadamu melainkan apa yang aku pandang baik, dan aku tidak menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar. Jadi orang yang dimaksud adalah paman Fir'aun. Siapa tu orang beriman tu? Pakcik Fir'aun. Dia menyembunyikan keimanannya dari kaumnya kerana takut kepada mereka. Itulah orang semua kafir, dia nak beriman, dia mungkin akan dia apa-apa kan. Jadi dia sembunyikan keimanannya. Jadi secara darurat boleh kita sembunyikan iman kita. Bahagian orang mengklaim bahawa dia itu seorang Israel. Ini tak betul lah. Namun klaim itu menyimpang jauh dan bertolak belakang dengan didaksi ayat, baik secara lafaz maupun maknanya. Allah dan sebab Allah kata, وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, berkata seorang lelaki yang beriman daripada keluarga Fir'aun ataupun dari pengikut Fir'aun, bukan daripada bangsa Israel. Baik. Maksudnya bahawa orang ini menyembunyikan keimanannya, dan pada saat Fir'aun, semoga Allah melaknatnya, bermaksud membunuh Musa alaihissalam tadi, lalu meminta pendapat dari para pembesarnya, maka orang ini mengkhawatirkan Musa alaihissalam. Dia takutkan atas keselamatan Musa alaihissalam, kemudian dengan lemah lembut dan menggabungkan antara tarhib dan tarhib, dia menyarankan tarhibnya apa? Menggalakkan. Tarhib pula takutkan. Dia menyarankan agar Fir'aun tidak melakukan maksudnya tersebut nak bunuh Musa. Dia sampaikan hal itu sebatas pada penyampaian pendapat. Kono-kono ni kasi pendapat dia. Nah, dia daripada geng apa ni, kaum Fir'aun. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW ditegaskan bahwa beliau pernah bersabda, afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair. Maksudnya sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kalimat keadilan kepada seorang penguasa yang zalim. Hadis ini dah tentu adalah hadis yang sahih. Jadi jihad kalau berperang dengan senjata tu dia bagus, tapi kalau awak pergi kepada raja yang zalim, dia boleh buat macam-macam. Awak pergi seorang-seorang yang tak ada apa-apa tu, awak keluarkan, utarakan kalimat yang hak, kalimat yang adil. Awak nasihatkan dia, wah ni lagi perlukan keberanian yang luar biasa. Pergi jumpa musuh, awak ada senjata. Pergi jumpa raja, awak ada senjata apa kat tempat dia. Itu adalah sebaik-baik jihad. Jadi orang ini telah melakukan satu jihad, Ini merupakan tingkatan jihad yang paling tinggi. Fir'aun adalah penguasa yang sangat zalim. Dalam ayat banyak orang zalim. Tak tahu ada orang lagi zalim dari Fir'aun ke tidak. Sangat zalim. Jadi awak kalau pergi kat dia, berikan satu kalimat yang adil, tentu sekali itulah jihad yang tinggi. Jadi ini yang termasuk. Kalau ada wali Allah SWT, ni ada orang yang berani. Sedangkan kita tengok dia sunyikan iman dia je. Dia apa ni, seorang pelan-pelan apa, senyap-senyap sunyi saja. Tapi dia boleh dapat iman yang begitu kuat keadaan, Tak sepertinya orang yang selalu pergi masjid apa semua tu, iman dia kuat dan seterusnya. Ini masalah iman ni, dia ada kena-kena dengan apa tu, ada keyakinan, dan dia adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fir'aun adalah penguasa yang sangat zalim, dan ucapan pamannya itu merupakan salah satu bentuk keadilan dan kebenaran. Kerana dalam penyampaian pendapat itu terkandung perlindungan terhadap Nabi. Ini Musa. Selain itu dia telah membuka rahsia keimanannya yang selama ini dia sembunyikan. Dia tanggung, terpaksa dia buat. Dia buka lah. Kita katakan apa tu rahsia dia, iaitu dia selama ni rupanya beriman. Dia protect Nabi Musa AS. Namun demikian, pendapat yang pertama lebih tepat. Wallahu a'lam. Pamannya itu berkata, "Taqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah." Apakah kamu akan membunuh seorang lelaki kerana dia menyatakan Rabbku adalah Allah? Apa sebab kamu nak bunuh dia? Apa dosa dia? Apa jenayah dia? Dia cuma cakap Tuhan aku adalah Allah SWT. Ini Tuhan kita semua adalah Allah SWT. Nak cakap macam itu. Maksudnya, apakah kamu akan membunuh seseorang hanya kerana dia mengaku bahawa Rabbnya adalah Allah? Alasan yang lame lah, lame excuse. Tapi kebanyakan orang bunuh orang yang beriman sebab ini lah. Orang-orang yang beriman, orang Islam kena bunuh. Banyaknya pasal dia Islam, pasal dia kata Tuhan ku adalah Allah SWT. Ini nampak pemusuhan ni, memang pemusuhan agama. Jangan ingatkan ni pemusuhan apa tu, bangsa dan sebagainya. Di atas dia adalah pemusuhan agama. Mereka benci dengan agama Islam. Jadi mereka bunuh orang Islam. Logik. Dia kata dulu dah ada. Faqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Rabbmu. Dari Rabb kamu ni. Jadi kita cakap bahawa Tuhan tu adalah Allah SWT. Tuhan dia adalah Tuhan Allah SWT. Jika orang yang datang ni, dia kata Tuhan ku adalah Allah SWT, dan dia bawa keterangan dari Tuhan kamu. Maksudnya dia dah katakan bahawa Tuhan ni kau adalah Allah SWT, bukan kau Fir'aun ataupun Tuhan-Tuhan lain. Dia bawa keterangan-keterangan. Keterangan ni umum, bukan hanya mukjizat saja, tapi juga dengan apa, hujah-hujahnya, yang untuk lisan dan seterusnya. Yakni melalui berbagai keajaiban dan kejadian yang luar biasa yang menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh Musa AS. Jika engkau membiarkannya tetap hidup, maka engkau akan selamat. Wa in yakun kadziban fa'alayhi kadzibuh. Dan jika dia seorang pendusta, maka dia yang menanggung dosa-dosanya itu, bukan engkau. Jadi kenapa engkau nak bunuh dia? Dan hal itu tidak akan memberikan mudarat kepada wa iyyaku shadiqan. Dan jika dia seorang yang benar, sedangkan engkau telah menentangnya, yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum. Kalau dia telah kena bunuh dia, tentu sekali apa yang diancam tu akan sebahagian bencana, sebahagian azab akan menimpa mu. Ini adalah kata-kata yang cantik, logik. Kalau dia tak ada dalam, tak ada yang naya, tak ada mudarat pada kau. Kalau betul bahaya kau bunuh, jadi sepatutnya kamu bunuh lelaki ni. Maksudnya kalian tidak ingin merasakan sebahagian kecil dari azab itu. Lalu bagaimana jika semua bencana itu menimpa kalian? Jadi sebab tu dia pakai sebahagian ba'du. Dia tak kata semua ancaman tu, azab tu akan kena kau. Dia kata sebahagian. Sebab sebahagiannya kamu dah tak nak, apa lagi tu? Baik, yang demikian itu merupakan ungkapannya yang mempunyai nilai kelembutan yang sangat tinggi dan kesempurnaan akal. Dan firmannya, ya qawmi lakumul mulku liyawma zahirina fil ard. Hai kaumku, untuk mulah kerajaan pada hari ini dengan berkuasa di muka bumi. Zahirina fil ard, dia mengingatkan mereka, jangan sampai kerajaan ini diambil kembali dari mereka. Tidaklah suatu negara itu bertentangan dengan agama, melainkan penguasa mereka akan dilenyapkan dan dihinakan setelah dimuliakan. Demikianlah yang terjadi pada Fir'aun dan para pengikutnya. Mereka masih terus dalam keraguan, tetap melancarkan perlawanan dan ingkar terhadap apa yang dibawa Musa AS kepada mereka, sehingga Allah mengambil kembali kerajaan, kekuasaan, istana, kekayaan, kenikmatan dan kesenangan yang ada pada mereka. Lalu mereka ditenggelamkan ke laut dalam keadaan hina dina. Sedang kehormatan dan kedudukan tinggi mereka berubah menjadi kehinaan dan tempat yang paling rendah. Oleh kerana itu, salah seorang pengikutnya beriman dan mengikuti kebenaran serta memberikan nasihat kepada kaumnya lagi berakal sempurna itu berkata, ya qawmi lakumul mulkul yawma zahirina filah. Hai Musa berkata, hai kaumku, untukmulah kerajaan pada hari ini dengan berkuasa di muka bumi. Maksudnya kalian yang menempati posisi tertinggi dan mengendalikan orang-orang. Ramai yang suruh namin ba'dillahi inja'ana. Siapa yang akan menolong kita dari azab Allah jika itu menimpa kita, jika azab itu menimpa kita? Maksudnya meskipun jumlah kalian berlipat ganda dan mempunyai kekuatan yang besar, namun semuanya itu tidak akan berarti bagi kalian dan tidak akan dapat menolak siksaan dan azab raja, diraja, iaitu Allah SWT. Kamu kuat, kamu ramai, tak maknanya kamu boleh tolak azab Allah SWT. Sikit je azab Allah SWT, kasi gempa bumi sikit aja ke, kasi angin ke, kasi kemarau dan seterusnya, sikit aja, ataupun apa ni penyakit, boleh habis semuanya. Ramai-ramai tentera, ramai kuat-kuat tu semua jadi tak penyakit. Jadi kita tak dapat apa. Ramai yang suruh lah, takkan tolong kami, takkan akan tolong kami daripada azab Allah jika dia datang kepada kami. Tak ada orang yang boleh tolong. Menjawab semua pertanyaan di atas, qala fir'aunu ma'urikum illa ma'ara. Jadi apa respon Fir'aun? Berbanyak ni. Mula Nabi Musa AS datang supporter pula daripada apa? Pakcik dia. Apa respon Fir'aun? Fir'aun berkata, aku tidak mengemukakan kepadamu melainkan apa yang aku pandang baik. Yang aku cakap ni semua yang aku rasa baik ni. Dia dah tak ada idea kan? Dia kata, ini nasihat dia. Ni aku nak bunuh ni sebenarnya bagus, sebab nanti dia buat kerosakan. Islam ni tak bagus dengan cakap yang itu. Ma'urikum illa ma'ara, ni pandangan aku, iaitu apa yang aku katakan kepada kalian itu tidak lain hanyalah menurut pandanganku semata. Wa ma'ahdikum illa sabilar rasyad, dan aku tidak menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar. Dia kata apa? Aku cuma tunjukkan kau jalan yang benar. Jalan yang benar adalah sembah aku. Jalan yang benar adalah sembah selain daripada Allah SWT. Syirikkan Allah SWT. Itu jalan yang benar. Inilah jalan yang benar. Yang jelas Fir'aun telah berdusta dalam kedua ucapan dan kedaluan tersebut. Pada dasarnya dalam diri Fir'aun, baik lahir maupun batin, telah mengakui bahawa apa yang dibawa oleh Musa AS itu berasal dari Allah Ta'ala. Tetapi dia menunjukkan hal yang bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya, kerana kesewenangan, permusuhan dan kekafirannya saja. Dalam menceritakan kisah Musa AS, Allah Ta'ala berfirman, قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. Musa menjawab, sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Rabb yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti yang nyata. Dan sesungguhnya aku mengira kamu, hai Fir'aun, seorang yang akan binasa. Kemudian Fir'aun hendak mengusir mereka, Musa dan para pengikutnya, dari bumi Mesir itu. Maka kami tenggelamkan dia serta orang-orangnya yang bersama dengannya secara keseluruhan, jami'ah. Dan kami berfirman sesudah itu kepada Bani Israel, diamlah di negeri ini, maka apabila datang masa berbangkit, niscaya kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Ini dengan musuhmu. Jadi ini dalil, ayat yang dibawa oleh Ibnu Katsir ni, yang kita baru baca ni, dalil terhadap apa yang dikatakan tadi, bahawa Fir'aun telah bohong, telah dusta. Dia kata apa? Aku cuma beri pendapat aku, dan aku cuma nak tunjukkan kau jalan yang benar. Sebenarnya Fir'aun bohong. Apa dalilnya? Sebenarnya Fir'aun tahu apa yang Nabi Musa ada dalam tu bawa betul, yang dia yang salah. Zahir dan batin dia tahu benda tu. Sebab kita lihat kat dalam ayat selepas itu, kata Nabi Musa, kau dah tahu wahai Fir'aun, setelah kau telah mengetahui lapan alim tak, yang turunkan mujizat-mujizat ni adalah Tuhan langit dan bumi. Tahu ni kat dalam, engkau tahu Fir'aun bahawa apa ni yang berhak disembah, Tuhan yang benar adalah Tuhan langit dan bumi adalah Allah SWT. Jadi itu sebenarnya apa ni, satu pembukaan rahsia daripada Allah SWT tentang apa yang ada dalam isi hati kita, Fir'aun. Dan dia juga berkini dalam surah Al-Israq. Kemudian dia juga berfirman, ini satu lagi, dia juga berfirman, falamma ja'atkum ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrun mubin wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa'luwa فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Ini macam tu ayat, bukti bahawa Fir'aun sebenarnya tahu bahawa Nabi Musa AS itu benar. Maka ketika mukjizat-mukjizat kami yang jelas itu sampai kepada mereka, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata, dan mereka mengingkarinya kerana kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Nampak? Allah kata apa? Mereka jahadu biha, mereka ingkar, tegil. Tapi sebenarnya dalam hati mereka wastaiqanat ha anfusuhum, mereka yakin sebenarnya dia benar. Sebab apa? Zulman wa uluwa, zalim dan sombong. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang buat kerusakan. Dia sama macam Iblis. Iblis pun tahu bahawa Nabi Adam AS tu lebih bagus lagi, dan bahawa Allah SWT perintahkan dia untuk sujud. Tapi dia degil, sombong, dia tak nak sujud juga dengan Nabi Adam AS. Jadi bukan pasal dia rasa tak betul ke teori dia lagi bagus ke apa semua. Dia tahu, tetapi dia sombong. Jadi ini menunjukkan bahawa Fir'aun tu dalam hatinya dia kenal Allah SWT, dalam hatinya beriman kepada Allah SWT, beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Dalam hati ini dalil. Tetapi adakah iman macam ini memberi manfaat kepada Fir'aun? Dan berikutnya, tak memberi manfaat. Jadi menunjukkan iman bukan apa yang awak percaya dalam hati. Percaya je, tahu je, kenal je Allah SWT tak mencukupi. Dia kena apa? Dia kena buktikan dengan percakapan dan juga perbuatan. Sebab iman bukan bukan apa ni dalam hati. Bukan tasdik tu kaudi je. Dia bukan membenarkan dalam hati. Kalau tidak, Fir'aun pun dah jadi orang beriman. Tapi dia mesti apa? Kau lembut lidah nak kena cakap. Nak kena ucapkan dengan dengan lidah. Kena bersyadar tu. Dan kena amal dengan fil-asar, dengan anggota badan. Jadi sebab itu kita dapati bahawa sebagian orang-orang Islam lah, dalam bab akidah, bab ini pun orang tak clear. Jadi mereka tulis buku-buku pasal akidah, pasal tauhid, dan yang pertama ke pasal iman. Apa tu iman? Nanti mereka akan definisikan iman. Nak baca lah buku-buku kat pasal kat mana-mana. Iman tu adalah tasdiqun bil qalbi. Dia adalah membenarkan dengan hati. Nanti ada yang tambah dan bercakap dengan apa? Bercakap dengan lidah. Dia mengucapkan dengan lidah tentang iman. Amalan tak masuk dalam bab iman. Itulah orang-orang syairah masa dia. Buku-buku awak tengok kat mana-mana ya, sampai dekat exam pun soalan dia sama juga. Itulah akidah apa ni, iman yang mereka imani. Jadi amalan tak masuk ke dalam. Kalau begitu, Fir'aun pun beriman. Iblis pun beriman mula. Ini semua masalah dalam basic, akidah yang basic. Jadi akidah yang benarnya adalah dia semuanya sekali tiga-tiga benda. Kena percaya dalam hati, benarkan dengan hati, kena bercakap dengan lidah, dan kita kena laksanakan amalan-amalan tu dengan anggota badan kita, baru kita beriman. Baik, dia juga berfirman tak betul. Dan ada pun ucapannya, wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Ini ucapan Fir'aun. Dan aku tidak menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar. Fir'aun telah berdusta. Kerana dia sama sekali tidak berada di jalan yang benar, tapi justru berada dalam kesesatan, kebodohan dan khayalan. Dia adalah orang yang pertama kali menyembah berhala dan patung. Lalu dia mengajak kaumnya juga yang juga bodoh untuk mengikuti, mentaati dan membenarkan pengakuannya bahawa dirinya adalah ilah. Maha tinggi Allah Ta'ala dari apa yang dikatakan dan diada-adakan oleh si Fir'aun. Allah Ta'ala berfirman, وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فلولا ألقي عليه أسفرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آتاهم انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya, saya berkata, hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Tahti. Maka apakah kamu tidak melihatnya? Bukankah aku lebih baik daripada orang yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan? Ini perkataannya. Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dengannya untuk mengiringkannya? Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya dengan perkataan itu, lalu mereka patuh kepadanya. Kerana sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Maka ketika mereka membuat kami murka, kami menghukumi mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut. Jadi itu lagi satu respon Fir'aun. Dia kata dia tunjukkan jalan yang benar. Lepas tu dia pula lihat keliling dia tu, dia cuba pengaruhi keliling dia tu. Itu apa ni, rakyat jelata dia. Dia kata, tengok ni, aku raja besar, ni semua aku punya, ni sungai-sungai ni bawah kaki aku. Itu betul sombong dia. Tentu aku lagi bagus daripada orang ni. Mahin walak yaka di yubin, orang yang hina dan tak hampir-hampir dia tak boleh pun, tak boleh apa ni, fasih berbicara. Itu kita dah baca dulu tentang sedikit apa ni, masalah Nabi Musa AS. Jadi kita nak tunjukkanlah kehinaan Musa AS tak patut kau ikut orang macam ini. Jadi kalaulah tidak apa ni, dia apa ni, ada harta ke, dipakaikan gelang daripada emas ke, asyirah min zahab, ataupun malaikat datang iring dia, dia seorang macam itu je, miskin dan seterusnya. Jadi dia pun kata khafa qaumahu, dia bodoh-bodohkan. Khafa maknanya bodoh-bodohkan kaumnya. Dan apa yang berlaku? Maka tahu mereka taat kepada, sebab tahu mereka taat pada yang kena bodoh-bodoh, sebab mereka memang orang yang jahat, fasikin. Jadi mereka pun kena bodoh-bodoh. Salama syafuna, apabila dah mereka membuat kami murka, syafuna. Jadi Allah SWT boleh murka. Atau taruh termasuk sifat Allah SWT murka. Dan muka Allah SWT adalah muka yang layak untuk Allah SWT. Manusia pun boleh murka tak? Tapi manusia yang murka tak sama macam kemurkaan Allah SWT. Kita boleh murka, kita boleh marah. Raja pun boleh murka, tapi kadang-kadang dia tak boleh buat apa yang dia nak buat. Tapi kalau Allah SWT dia murka dengan apa ni, dengan satu kemurkaan yang layak bagi Allah SWT, dia boleh lakukan apa yang dia buat. Dan kemurkaan Allah SWT bukan kemurkaan yang tak ada faedah setiap orang tu, tapi ialah kemurkaan yang sepatutnya bijaksana. Jadi intaqamna minhum, kemudian kami, bila kami dah muka, kami menghukum mereka, kami balas mereka. Fa'urafnahum ajma'in, dan kami tenggelamkan mereka semua. Ayat ini, yang bawah ni lah tu, ada dalil yang paling kuat bahawa Allah SWT mempunyai kemurkaan. Apa sebabnya? Bukannya kemurkaan tu bagaimana yang ditafsirkan atau takwilkan oleh orang-orang, bahawa kemurkaan tu adalah azab dan balasan daripada Allah SWT. Ada orang buat cakap macam itu. Dia kata Allah SWT tak boleh murka. Kalau Allah murka tu nanti dia macam manusia, sifat manusia. Nanti kemurkaan marah tu kan nanti macam darah tu meluap-luap, urat tegang dan sebagainya. Dia kata Allah SWT maha suci daripada macam itu. Itu masalah dia. Jadi muka apa? Hai, apa ni, orang-orang yang bijak pandai nanti mereka kata kan, oh, kemukaan daripada Allah SWT itu adalah balasan Allah SWT. Dalam ayat ini adalah rad, adalah penolakan terhadap dakwaan mereka yang batil. Apa ya? Apabila kami muka, kami hukum mereka. Itu dia. Intaqam lah minum, kami balas mereka. Jadi muka lain, balas lain. Muka bukan balas. Kami muka, kami balas. Itu benda yang lain. Dia menjelaskan kemukaan bukan balas. Jadi orang yang takwilkan, kalau baca buku-buku apa, jadi sekarang oleh orang Asyairah, Fakurazi ke awak baca, Al-Nasafi ke awak baca, Matrudiyah, tafsir orang banyak awak baca, tak akan jumpa benda tu. Daripada awal lagi, Raih Maghubi Alayhimu, mereka takwil semuanya, Allah tak boleh muka, kata mereka. Dan ayat ini adalah jawapan terhadap akidah mereka. Jadi insyaAllah akidah telah usaha itu adalah akidah yang sempat-sempat sahabat baca Quran ni semua. Siapa yang baca Quran ni first kali, sahabatlah. Kepada suara salam, mereka baca, ada tak mereka tafsirkan ayat-ayat macam ini dengan tafsiran seperti itu? Tak ada. Mereka tengok, semua cepat suara. Tapi benda-benda yang ada perlu tafsir, mereka tafsirkan. Tapi benda-benda macam ini, tak ada satu pun mereka tak wujudkan. Yang ini mereka ubahkan makna. Tak ada. Satu pun tak wujudkan. Itu menunjukkan bahawa kita juga wajib mentafsirkan Al-Quran macam itu. Kita katanya Allah SWT, kita sifat Allah SWT sebagaimana yang Allah SWT sifatkan dirinya sendiri, yang layak untuk dia, kan? Dengan tanpa persamaan ataupun atau perumpamaan dengan sifat-sifat makhluk yang ini, kan? Habis begitu. Allah lebih tahu tentang dirinya sendiri daripada kita. Ala ya'lamu man khalaq, apakah tidak orang yang menciptakan lebih mengetahui. Betulah Allah lagi tahu daripada kita. Kita makhluk. Ya Allah, kalau kata dia begitu, dia begini, kita beriman saja, ya. Dan selain itu dia juga berfirman, فَأَرَاهُ لَا يَتَلْ كُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدَبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang benar, yang besar, ayat al-kubra. Tetapi Fir'aun melustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berbalik, raih berusaha menentang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesar, lalu berseru memanggil kaumnya. Raih berkata, akulah ilahmu yang paling tinggi. Macam ni, ayat ni, walaupun pendek gitu je, dia sendiri tertafsirkan ayat yang tadi. Bukankah aku raja Mesir, sungai-sungai ini semua dibawakan kita buat lah. Dia punya ni ringkas, tapi dia lebih apa ni, dia mentafsirkan yang tadi. Faqala ana rabbukumul a'la. Tadi dia cakap juga, akulah ilahmu yang paling tinggi. Jadi dia bodoh-bodohkan kaum dia macam tadi juga, dan mereka taat ibadahnya. Fa'afadahullah. Jadi maka Allah mengazabkannya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Nakaral akhirah wal ula. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut. Ini kepada rohnya. Jadi orang yang apa ni, yang nak ingkar, nak mengatakan dia nak sombong terhadap kebenaran, patutnya dia takut dan ambil pelajaran daripada kita. Dia sombong, dia ingkar, akhirnya apa jadi dengan dia? Dia diazab di dunia dan di akhirat. Dia juga berfirman, Allah SWT, walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila Fir'aun wa mala'ihi fattaba'u amra Fir'aun wa ma amru Fir'aun birashid yaqdumu qawmahu yawma al-qiyamati fa'awradahumun nar wa bi'tabirkul mawrud. وَأُذْنِعُ فِي هَذِهِ لَحْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِإِسْتَقْرِسْدُ الْمَرْفُودِ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan mukjizat yang nyata kepada Fir'aun dan para pemimpin kaumnya. Tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun. Padahal perintah Fir'aun sekali-kali bukanlah perintah yang benar, Birashid. Dia berjalan di muka kaumnya pada hari kiamat dekat depan, lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Kemudian akan berlaku neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi, bisa wirdul maurud. Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia, laknat, dan begitu di akhirat. Dan mereka laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan, bisa wirdul maurud. Jadi Fir'aun ini sentiasa kena laknat. Di hari sekarang dia kena lalat, dan hari kiamat pun dia akan kena lalat. Itulah azab terhadap Fir'aun. Dan yang dimaksud adalah menjelaskan kedustaan Fir'aun dalam ucapannya, ma'urikum illa ma'ara, aku tidak mengumumkan kepadamu melainkan apa yang aku pandang baik. Ini nak tolak dakwaan Fir'aun tu, aku cuma bawa yang baik saja. Dan juga dalam ucapannya, wa ma'adikum illa sabila rasyad, dan aku tidak menunjukkan kepadamu lain jalan yang benar. Jadi yang panjang-panjang tu semua nak tolak dakwaan Fir'aun. Baik. Waqala alladhi amana ya qaumi inni akhafu 'alaykum mithla yawmil lahzab mithla dahbi qaumi nuhin wa 'adin wa thamud wal ladzina min ba'dihim وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Dan orang-orang dan orang yang beriman itu berkata, baru sambung kita orang beriman tadi. Ya, ini pasti dia ya. Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana azab seperti peristiwa kehancuran golongan yang bersekutu, yakni seperti kaum Nuh, Ad, Samud dan orang-orang yang datang sudah mereka. Jadi rupa-rupanya dia banyak ilmu ni pakcik dia yang sembunyikan iman. Dia banyak ilmu. Nah, itulah orang kalau ada beriman, Allah berikan apa tu, campakkan nur ke dalam hatinya, campakkan ilmu ke dalam hatinya, hikmah kebijaksanaan ke dalam lisannya, di atas lisannya. Jadi dia kata apa? Aku takut akan ditimpa, kamu akan ditimpa sebagaimana tipe kaum-kaum yang lalu. Apa dia? Azab. Kaum ni kena azab ni. Jadi maknanya Fir'aun tahu apa yang berlaku dekat kaum-kaum ni. Cerita ni, cerita tentang kaum-kaum ni bukan baru. Kita seorang dia tahu. Semua umat-umat semua tahu pasal benda ni. Allah SWT jadikan tanda untuk orang yang selepasnya. Jadi diorang kenal semua kaum dia. Kaum apa ni? Kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Dia yang selepas mereka. Sebab tu cerita mutawatir. Sebab tu kalau sekarang tak percayalah cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Ibu, cerita Nabi itu semuanya. Tak payah nak buat dah. Buat dah dia. Semua orang percaya. Semua orang apa ni bawa benda yang sama. Sebab benda tu berlaku. Jadi dia mutawatir. Baik. Yang matu walu namun dirim. Bila tu kalau azab tu datang dan Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hambanya. Allah tak azab, Allah tak berlaku zalim. Allah azab, memang itulah balasan yang patutnya diberikan kepada orang yang melakukan dosa. Bukan zalim. Zalim tu maknanya apa tu? Tak sepatutnya kena azab, kena azab. Tak sepatutnya kena hukum, kena hukum. Ni memang patut kena hukum, Allah tak tambah. Itulah yang patut dia kena. Dan Allah tidak mengendaki kebuat kedalaman terhadap hamba-hambanya. Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan siksaan hari panggil memanggil. Satu lagi yang aku khawatir adalah siksaan hari kiamat. Ini tadi azab dulu, ini sekarang azab hari kiamat, iaitu yaumat tanat, siksaan hari panggil memanggil, iaitu hari ketika kamu lari berpaling ke belakang. Tidak ada bagimu seseorang pun yang menyelamatkan kamu dari azab Allah. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, nescaya tidak ada baginya seorang pun yang akan memberi petunjuk. Jadi hari kiamat juga dipanggil yaumat tanat, hari panggil memanggil. Semua apa ni kalang kabut, semua nak apa? Nak selamatkan diri. Dia panggil dia tu selamatkan aku, panggil dia ni selamatkan dia ni. Orang ikut Fir'aun panggil Fir'aun, dan Fir'aun pula panggil siapa tak tahu. Orang yang sembah patung panggil, orang yang sembah wali panggil, yang itu semua panggil memanggil. Semua nak selamatkan diri daripada apa? Daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma malakum minallahi min 'asim. Tidak ada pada itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala satu keselamatan. Dan barang siapa disebutkan Allah, nescaya tidak ada baginya seorang pun yang akan memberi petunjuk. Dan sesungguhnya, dan diteruskan, telah datang Yusuf kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan. Tetapi kamu senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepadamu. Sehingga ketika dia meninggal, kamu berkata Allah tidak akan mengirimkan seorang rasul pun sesudahnya. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu. Jadi dia bawa pula lagi kisah yang paling dekat sekali dengan Fir'aun. Itu Nabi Allah Yusuf AS. Betul ke? Nabi Yusuf AS ni pun dikenali oleh Fir'aun tu sangat dekat. Dan dia adalah raja ataupun salah seorang daripada yang mentadbirkan negeri Mesir, negeri Fir'aun tu. Jadi ini dalil bahawa Nabi, zaman Nabi Yusuf dan Nabi Musa AS tak jauh. waktu bila dia dah meninggal, dia bawa keterangan Nabi Yusuf AS bukan hanya menteri kewangan itu je kan, macam kita baca dulu, dia bawa dakwah. Tapi orang-orang Mesir kena beriman, kamu sentiasa ragu-ragu, tak ada apa yang dia bawa. Sampailah dia meninggal, halakah dia mati. Maka kamu kata banyak Allah takkan putuskan Rasul apa. Sebab itulah, demikianlah kami sesatkan, Allah sesatkan orang-orang yang musyrik dan melampaui batas dan murtab dan ragu-ragu. Jadi kau pun jangan melampaui batas wahai Fir'aun, dan jangan kau ragu-ragu. Iaitu orang-orang yang lebih nak jadi luna, orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tanpa ilmu yang sampai kepada mereka, didebatkan ayat-ayat Allah SWT. Dia tulak sana, tulak sini. Kabura maqtan inda Allahi wa inda alladina amanu. Amal besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Jadi menunjukkan bahawa orang beriman ni murka juga, dan muka mereka terhadap apa yang Allah murka. Maqtan inda Allah wa inda alladina amanu. Allah tak cukup kata kemurkaan terhadap orang-orang macam ini, orang yang melampaui batas dan ragu-ragu ni Allah dimurka. Tak, orang beriman pun murka. Sebenarnya malaikat-malaikat pun murka. Jadi itu dalil bahawa kita kena marah, kita murka terhadap apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wataala. Orang yang Allah murka pun kita murkai, kita marah. Kadzalika taba'allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikian Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Jabbar ni orang buat sewenang-wenang. Dia tak kira lah, sombong sangat dan dia melampaui batas. Baik. Wali Allah itu, siapa wali Allah ni? Pasti Fir'aun lah yang beriman. Telah memperingatkan mereka itu untuk tidak mendustakan Rasul Allah Musa AS, agar mereka tidak ditimpa apa yang dulu pernah menimpa umat-umat sebelumnya. Seperti misalnya bencana yang menimpa kaum Nuh, Ad, Samud dan orang-orang yang hidup setelah mereka, kerana mereka mendustakan hujah-hujah yang telah ditegakkan oleh Allah Ta'ala kepada penduduk bumi, dan mendustakan apa yang dibawa oleh para Nabi. Maka dia menurunkan penderitaan kepada musuh-musuhnya kerana kedustaan mereka, dan dia selamatkan orang-orang yang mengikut para walinya itu. Serta rasa takut mereka pada hari kiamat, iaitu hari mereka menoleh ke belakang, yakni ketika sebahagian orang memanggil sebahagian lainnya. Mereka berusaha berpaling dari apa yang telah ditetapkan bagi mereka, namun tidak ada jalan bagi mereka untuk itu. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar, kalla la wazar, ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Pada hari itu manusia berkata, ke mana tempat lari? Kali-kali tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Rabbu sajalah pada hari itu tempat kembali. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Kalau kat dunia tak kembali kepada Allah SWT, hari itu habis. Dia nak balik kepada rahmat Allah SWT, dah tak ada waktu itu. Dia akan diazab. Yawma idzinil mustaqar, tempat kembali hanya pada Allah SWT. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu 'alaykuma shuwadhum min narin wa nuhasun fala tantasiran fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus yang melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan sultan. Ditafsirkan sini dengan apa? Kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kepada kamu, jin dan manusia dilepaskan nyala api dan cairan tembaga, maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Jadi sultan, ada ulama tafsirkan dengan kekuasaan. Kalau itu tafsirannya, kalau awak ada kekuasaan, boleh tak tembus penjuru langit dan bumi? Boleh lah. Boleh tembus ini, apa ni, keluar daripada dunia ni, keluar sampai ke langit. Itu yang ditafsirkan. Kalau itu ditafsirkan, jadi kalau ada roket boleh lepas, lepas itu kekuasaan. Jadi ulama kata sultan dalam Al-Quran ada juga makna lain, iaitu apa? Ilmu. Kalau ada ilmu, baru boleh lepas langit dan bumi. Dan kamu sekali ini tak akan ada ilmu tersebut. Maknanya itu dalil bagi sebagian ulama bahawa kamu tak boleh, tak boleh keluar daripada bumi, tembus ke langit. Kalau awak nampak macam tembus tu, orang kata apa? Masih lagi kat dalam dunia lagi. Masih lagi kat dalam dunia. Walaupun dalam pergi bulan ke apa ke semuanya, itu semua masih dalam apa ni? Dunia. Dia belum tembus langit lagi. Dia belum tembus langit. Awak hanya boleh tembus dengan ilmu. Jin pun tak boleh tembus, manusia pun tak boleh tembus. Kitab ni untuk jin dan manusia. Kalau ada yang kuat boleh lepas siapa dia? Jin. Jin tak boleh lepas. Manusia tak boleh lepas. Dia lagi kuat. Baik. Kuliah kita tak nak apa ni petikaikan orang nak naik roket ke apa semuanya. Sebab pengajaran tu yang lebih penting. Diorang ada ilmu dan diorang ada apa? Diorang ada kekuatan. Dua-dua ada. Jadi kalau yang penting dekat sini bahawa kita perlu apa ni? Cari ilmu. Dan kita perlu ada sultan dari sudut kekuatan. Apa ni? Kekuatan. Dan tujuan kita bukan nak lepas dari langit dan bumi. Ayat ni bukan nak suruh kita pergi langit, keluar daripada langit, go to space. Tidak. Dia nak kata apa ni? Pada hari tersebut kamu tak boleh lepas daripada azab Allah SWT. Kat dunia ni pun kamu tak boleh lepas daripada azab Allah. Allah aturan kami datang azab kat dunia ni nak buat gempa bumi je. Kamu kalau cuba lari tembus daripada bumi ni pergi langit, tak boleh. Tak boleh, melainkan dengan sultan. Dan Allah akan kata akan dilepaskan yang ada suara api dari cairan tembaga. Ini kan azab dari kiamat ni. Awak tak boleh lari. Fala tantasiran. Maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Baik, sebagian ulama membaca yang mustanadi, iaitu dengan memberikan tasydid pada huruf dal yang berarti hari pelarian. Kalau tanadi saja tanpa syadda ni, tak lupa sabdu ni, maknanya menggunakan ialah yunadi, apa tu nama dia? Panggil memanggil. Kalau lagi satu bacaan atau dia iaitu hari lari, melarikan diri. Itu tu maknanya lupa. Dan mungkin juga berarti hari kiamat. Dan memang itu adalah hari kiamat. Tetapi juga berarti hari penimpaan siksaan. Lalu mereka ingin melarikan diri, tetapi sayang sudah tidak ada lagi tempat berlari. Aynal mafa, mana tempat nak lari lagi? Falamma ahasu ba'tana idha hum min ayakubun la tarkudu warji'u ila ma utriktum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya. Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada nikmat yang telah kamu rasakan dan kepada tempat-tempat kediamanmu yang baik, supaya kamu ditanya. Surah Al-Anbiya ini nak tunjukkan bahawa kalau dah turun azab, tak payah, tak boleh lari. Kamu duduklah kat situ, kamu akan ditanya. Setelah itu Allah Ta'ala menceritakan tentang kenabian Nabi Yusuf di negeri Mesir dan kebaikannya kepada sesama makhluk, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dan ini adalah dari silsilah dan keturunannya. Siapa dia? Musa. Daripada keturunan Nabi Yusuf AS. Orang pun kenal Nabi Yusuf AS. So, apa ni, zahirnya adalah masykur, orang yang baik. Kami yang dibawa kepada beribadat untuk mengisahkan dan beribadat kepada Allah Ta'ala, serta tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tak maksud sama lah. Selanjutnya dia juga memberitahukan tentang penduduk Mesir pada waktu itu yang mempunyai kebiasaan mendustakan kebenaran dan menentang para rasul. Oleh kerana itu orang mukmin dari golongan Fir'aun itu berkata, "Fama zintum fi syakim mimma ja'akum bih hatta idza halaka qultum lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula." Tetapi kamu senantiasa dalam keraguan tetap apa yang dibawanya kepadamu, sehingga ketika dia meninggal kamu berkata, "Allah tidak akan mengirim seorang rasul berkesudahannya." Kamu kat sini adalah orang-orang yang pada zaman Nabi Yusuf AS, dan orang ini adalah orang-orang Fir'aun, iaitu orang Kisri. Maksudnya dalam hal ini pun kalian telah melakukan kedustaan. Itu lagi dah ada sejarah. Oleh kerana itu dia berkata, "Kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab alladziina yujadiluuna fii aayaatillaahi bighairi sultaanin ataahum." Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang melampaui batas dan ragu-ragu, iaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai padanya. Maksudnya mereka menolak hujah-hujah Allah dan dalil-dalil ketauhidannya tanpa adanya hujah dan alasan. Dan itu jelas merupakan suatu hal yang sangat dibenci Allah Ta'ala. Dengan pengertian lain, Allah sangat membenci orang yang memutarbalikkannya. Jadi sama, semua yang tak nak beriman, tak nak masuk Islam, semua adalah orang yang tolak hujah-hujah Allah, tolak ketauhidan Allah SWT tanpa hujah, tanpa ilmu, tanpa alasan. Termasuk orang Kristian, orang Yahudi, dia tak nak masuk Islam, dia tak nak tauhid dengan Allah SWT. Alasannya ada alasan ni? Tak ada. Dia pusing-pusing, dia kata apa, aku sembah satu Tuhan juga. Mana pula kalau dah tiga, tiga mana boleh satu? Sejak bila tiga boleh three in one? Kopi, kopi three in one. Adakah kopi tu dengan air sama? Air kosong, air mineral water ke air new water, mana sama? Dia dah campur dengan apa? Kopi dengan gula, dengan susu. Kopi tu air putih ke dah air kopi? Jadi Tuhan, kalau awak kata Tuhan yang tiga tu sama dengan Tuhan yang satu, oh mana ada, semua orang tahu dia takkan jadi sama, takkan sama, dia dah jadi lain benda. Jadi sama ada yang tiga Tuhan tu Tuhan yang sama atau tiga Tuhan tu Tuhan yang lain. Tuhan yang lain, semua kan cakap tiga Tuhan. Kalau tiga Tuhan tu Tuhan yang sama, buat apa nak sembah kopi? Yang sembah tiga Tuhan, baik sembah yang satu tu tak. Kalau dulu lah sama, ni tu tanya punya ni, sebab logik je. Kalau orang kata tiga Tuhan tu Tuhan yang satu, kita tanya dia, Tuhan ni sama ke tidak dengan Tuhan Allah SWT, sama ke tak? Kalau dia kata sama, sebab pun kau sembah yang tiga, baik sembah yang satu. Kalau kau kata lain, akulah dia. Itu bukan Allah lah yang kau sembah tu, yang dia jadi kopi tu. Minum sudah lah yang pergi sembah. Jadi mereka tolak ketauhidan. Kita bawa dengan tauhid very simple, dengan akidah yang very simple, boleh diterima akal logik. Yang mereka bawa tak logik, jadi mereka tolak apa ni, tanpa sultanin atau dengan tanpa hujah yang datang kepada mereka. Mereka tak ada. Jadi kalau begitu apa jadinya? Kadzalika yatba'ullahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah mengunci mati, yatba', hati orang-orang yang sombong dan sewenang-wenang. Orang yang tak beriman tu, dia tak boleh beriman sebab Allah dah kunci mati, yatba'. Ten dengan dia atas hati mereka, sebab mereka sombong dan sewenang-wenang. Dibaca dengan menggunakan idhafah dan na'at, mutakabbirin jabbarin. Yang ni dia boleh mana mutakabbirin yang, ya ni sifat eh, yang sebenarnya ataupun mutakabbirin jabbar. Ni jabbar tu adalah idhafah ni dalam bahasa Arab ni lah. Dan kedua-duanya mutalazim, maknanya sama. Maksudnya demikian itulah, jika hati telah melawan kebenaran, tidak menentangnya melainkan tanpa bukti, di mana Allah Ta'ala akan mengunci mati hati. Hatinya dia akan menutupnya dengan segala apa yang ada di dalam. Dia tak boleh keluar lagi. Jadi kekufuran dah tak boleh keluar. Jadi tinggal kekufuran kat dalam hatinya. Dia tak boleh kunci. Tight kalau tu orang. Baik. Sebutkan lagi sikit. Waqala fir'aunu ya hamanu bani li sarhan la'alli ablughul asbab أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. Dan Fir'aun berkata, hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Rob Musa yang sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Itu lagi satu respon dari Fir'aun. Apa lagi dia nak buat? Dia pula panggil Haman. Dia panggil Haman suruh apa ni? Haman ni jadi minister, suruh terahkan orang buat bangunan yang tinggi. Sampai ke mana? Pintu-pintu. Pintu apa? Asbabat samawat. Pintu-pintu langit. Sebab aku nak pergi jumpa dengan, aku nak lihat dengan Tuhan Musa. Dan aku rasakan, sebab inilah Azunuha Syazibah, aku rasakan Musa tu bohong. Itu apa ni, satu lagi kesombongan, satu apa ni, tunjukkan kesombongan daripada Fir'aun terhadap benda yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Jika dah menjadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Fir'aun telah mendustakan Musa AS terhadap pengakuannya bahawa Allah telah mengutusnya sebagai seorang rasul, dan Fir'aun telah melakukan pendustaan dan mengada-ada dalam ucapan yang disampaikan kepada kaumnya. Waqala Fir'aun ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'awqid liya amanu ala attini faj'alli tarhan la'alli yattali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnu minal kadhibin. Ini dalam surah lain pula, tapi dia punya cerita sama. Hai para pembesar kaumku, ini surah Al kata, aku tidak mengetahui ilah bagimu selain aku. Aku tak pernah beritahu ada Tuhan lain selain daripada aku. Maka bakarlah hai Haman untuk ku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Rob Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahawa dia termasuk orang-orang terdusta. Jadi bakarlah buat bangunan yang tinggi, dia nak naik. Dan di sini Allah Ta'ala berfirman, waqala fir'aunu ya hamanu bunili sarhan la'alli ablughul asbaba asbaba samawat. Dan berkata pula Fir'aun dalam surah yang tadi yang sebelum ni, hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, iaitu pintu-pintu langit. Maksudnya jalan-jalannya, jalan-jalan langit. Fa'attali'a ilahi Musa wa inni la'azunuhu kadhiba. Dan aku dapat melihat rohnya Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. Dan hal ini mencakup dua pengertian. Pertama, sesungguhnya aku, yaitu Fir'aun, memandangnya telah berdusta dalam ucapannya, yaitu bahawa ada ilah selain diriku, yaitu Allah SWT. Kedua, dalam ucapannya bahawa dia seorang rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Ini dua apa ni, dakwaan yang dia katakan Nabi Musa bohong. Dan yang pertama lebih mendekati keadaan lahiriah Fir'aun, iaitu dia mengingkari yang maha bercipta. Dan pengertian yang kedua di atas lebih dekat pada lafaz, di mana Fir'aun berkata, fa'attali'a ila ilahi Musa, supaya aku dapat melihat Rabb Musa. Jadi maknanya dia tidak percaya pada Tuhan. Cuma dia yang diingkar yang mana satu? Bahawa Musa ni adalah rasulnya Allah SWT. Jadi ada dua pendapat lah. Ada dua pengertian. Satu dekat kepada, kita tahu karakternya Fir'aun, apa dia ingkar kepada Allah SWT lah. Dia tunjukkan dia ingkar. Tapi kalau tengok lapar pula, kan dia ingkar bahawa Musa tu sebenarnya adalah Tuhan, adalah rasul kepada Allah. Maksudnya, kalau yang kedua tu, sehingga aku dapat bertanya kepadanya. Ini kepada siapa? Kepada Allah SWT. Apakah benar dia telah mengutus Musa atau tidak? Wa inila zulmu kadhiba, dan sesungguhnya aku memandang dia seorang pendusta. Iaitu dalam pengakuan Musa bahwa dirinya adalah seorang rasul. Dan tujuan Fir'aun adalah menghalangi manusia agar tidak mempercayai dan membenarkan Musa AS, serta menyuruh mereka supaya mendustakannya. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika zayyana li Fir'aun su'u 'amali wa sadda 'anil sabil. Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar. Dan dibaca pula dengan wa sadda 'anil sabil. Maksudnya dia yang menghalangi dari jalan yang benar. Kiraat yang sebelum tu dia dihalangi dari jalan yang benar. Itu makna itu. Benda yang jahat tu, amalan yang yang jahat tu, dia dihiaskan untuk Fir'aun nampak macam bagus. Itu masalah kebanyakan orang tu bila buat dosa apa semuanya, dia nampak macam dia tengah buat baik, dia nampak cantik, dia macam bagus dia. Dan itu juga sebabnya dia telah dihalang dari jalan yang betul, jalan yang benar. Wa ma kaidu Fir'auna illa fi tabar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Jadi kita masa tak sempat, kita boleh apa ni, mungkin ada komen sedikit tentang ayat-ayat tadi tu. Ayat tu ayat-ayat penting dalam akidah dan juga dalam masa ni. Atau akan ada pengajaran daripada kisah Nabi, kisah Nabi Musa AS. InsyaAllah kita ada apa soalan? Thank you.